Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali ta'lim. Walhamdulillah, ini adalah nikmat besar, nikmatul hidayah yang wajib kita syukuri, wajib kita berterima kasih. Karena hidayah itu tidaklah semua orang mendapatinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha tahu siapakah yang layak mendapatkan hidayah dan siapakah yang tidak layak. Allah Maha tahu. Wallahu a'lam bil muhtadi. Dan Allah lah yang lebih tahu siapakah yang layak mendapatkan hidayah dan siapakah yang tidak. Maka tatkala kita mendapati diri kita, alhamdulillah, bisa mengamalkan yang disyariatkan, bisa mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, maka ketahuilah itu adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Taufik min Allah. Bersyukurlah. Karena Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah akan menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka alhamdulillah kaum muslimin, mudah-mudahan hidayah dan taufik Allah senantiasa limpahkan kepada kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kaum muslimin masih melanjutkan tentang masalah jahiliyah, permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan jahiliyah yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kaum muslimin, berulang kali kami sampaikan, kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai bukti bahwasannya Islam bukan tradisi Arab. Kemunculan Islam bukan muncul dari budaya Arab. Siapa yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan tradisi bangsa Arab, maka ini kitabnya yang menunjukkan bahwa agama Islam datang dengan syariat yang bertolak belakang dengan budaya Arab di waktu itu. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memuat perbedaan yang sangat mencolok. Bahkan akidah yang jauh berbeda dengan akidahnya kaum musyrikin. Agama yang berbeda dengan agamanya kaum musyrikin Quraisy. Maka agama Islam min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi manusia. Orang yang mengatakan agama Islam ini produk Arab, dia tidak tahu Islam. Islam itu min Allah. Sebutkanlah para ulama kita, Islam ar-risalah min Allah. Risalah agama ini dari Allah. Wa 'alal rasulil bala, kewajiban rasulannya menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan kewajiban bagi kita umat manusia adalah menerimanya dengan sebaik-baiknya. Siapa yang mengatakan Islam ini adalah bangsa Arab, produk bangsa Arab, dan jahil dia. Apalagi sudah dia mengatakan seperti itu, dia membuat Islam produk nusantaranya dia. Kawianmu apa? Hadirin kaum muslimin, al-Islam min indillah, al-munazzal min indillah. Islam itu diturunkan dari si Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembahasan yang ada dalam kitab kita ini adalah berkaitan dengan permasalahan takdir. Kita telah melewati dalam pertemuan sebelum ini bahwa di antara kebatilan yang ada di kalangan kaum musyrikin, mereka tidak yakin adanya takdir. Mereka tidak percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segalanya. Menolak rukun iman yang keenam. Maka ditulislah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, termasuk dari bagian i'tiqad Islam yang berbeda dengan i'tiqadnya jahiliyah, adalah dalam perihal beriman kepada takdir. Sudah kita lewati waikum muslimin beberapa penjelasan dari Syekh. Kita masuk sekarang pada kalimat yang berikutnya. Secara singkat kami sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya masing-masing. Inna khalaqna kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu. Masuk padanya manusianya, jinnya, perbuatan mereka, ucapan mereka, hewannya, tumbuhannya, gerakan semuanya yang ada di alam semesta ini. Langit, bumi, beserta isinya. Semuanya biqadarin dengan takdir masing-masing. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Dan telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Hadirin kaum muslimin. Disebutkan dalam surat Al-Hadid. Ayat yang ke-22. Pencatatan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Di dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum segala sesuatu itu tercipta. Sebelum segala sesuatu itu terjadi. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masaba, tidak ada satupun yang mengenai, yang menimpa, yang terjadi di muka bumi ini, ataupun yang menimpa kalian per individu kalian masing-masing, illa fi kitabin, kecuali itu semuanya telah tertulis dalam kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Catatan yang tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala saja yang Allah tahu. Tidak ada yang tahu tentang isi Lauhul Mahfuz. Hanya Allah azza wa jalla yang mengerti. Min qabli an nabraha. Sebelum kami menciptakan masing-masing itu. Sebelum kami mengadakan masing-masing itu. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Siapa yang mengatakan kalimat ini? Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita. Memberitahukan kepada kita tentang pencatatan segala halnya. Sebelum terciptanya itu semuanya, sudah ada. Di dalam kitab. Inna dhal illa fi kitabin. Semuanya itu telah tercatat dalam kitab. Min qabla nabraha, Allah memberitahukannya. Maka wajib bagi kita mengimani dan mempercayainya. Tidak berat bagi kita. Karena kita mengimani beritanya Allah. Dan kemampuan Allah maha qadir, maha mampu. Jangan kita menganggap mustahil. Kayaknya kok sulit sekali. Sulit bagimu. Sulit bagi manusia. Jangankan manusia menghitung atau mengetahui apa yang akan terjadi. Dirinya saja dia tidak tahu apa yang akan mengenai dia. Apalagi mengerti tentang orang lain. Adapun kalau berbicara tentang Allah. Zat yang menulis itu semuanya. Yang menentukan semuanya. Itu adalah bukan hal yang berat bagi Allah. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika ala Allah yasir. sebutkan dalam Al-Quran, itu semuanya telah ada dalam Lauhul Mahfuz, dan itu semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya dan iman dengan hal yang seperti ini gampang bagi kita, karena kita sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kita mendengar dan kita mentaatinya. Disebutkan dalam surat yang lainnya, atau dibawakan oleh Syekh, sebuah hadis Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam beberapa redaksi dan beberapa riwayat, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah olehmu, apapun yang Allah telah takdirkan menimpamu pasti menimpamu dan tidak akan meleset darimu. Dan apapun yang Allah takdirkan untuk tidak mengenaimu, meleset darimu, maka pasti hal itu pun tidak akan mengenaimu. Ini wajib diimani, wajib dipercayai, karena ini hadis yang sahih. Dan inilah cara kita beriman kepada takdir, baik yang menimpa kita sebuah mara bahaya, kesengsaraan, kecelakaan, musibah, ataupun yang mengenai kita rezeki, ya, nikmat, harta benda, ataupun yang lainnya. Ada dua itu, kesengsaraan atau kebahagiaan. Apa yang Allah takdirkan untuk engkau memperolehnya, maka yakinilah itu tidak akan meleset darimu. Itu akan dapat engkau jika Allah telah mentakdirkan hal itu untukmu. Hakadha kaum muslimin. Sehingga kita dalam dunia usaha umpamanya, tidaklah kita kecewa berat ketika kita tidak mendapat itu. Karena kita mengimani, ini bukan takdirku mendapatinya. Ini takdir orang lain mendapatkan rezeki itu. Sudah selesai. Yang namanya rizqullah la yajurruhul hirsul haris. Rezeki Allah Azza wa Jal tidaklah bisa ditarik oleh orang yang semangat. Semangat kamu mencari harta, boleh saja, silakan saja, tidak mengapa. Tetapi ingat, rizku. Rizku minallah. Rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, musibah ketika menimpa kita, sakit, atau kehilangan harta, kematian, jatuh dari motor, kecelakaan. Yakinilah, apa yang Allah telah takdirkan menimpamu, pasti menimpamu. Tidak akan mungkin meleset. Secanggih apapun kamu mengendari motor, jika Allah menghendaki kamu jatuh, jatuh. Sehingga kamu jangan terlalu bersedih. Ucapkan olehmu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Allah telah menentukannya menimpaku. Pasti menimpaku. Maka bersabar dengan menghadapi mulut musibah tersebut. Ini wahai kaum muslimin, keyakinan setiap individu muslim. Fa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Seandainya hadirin hafal hal ini, tentunya menyenangkan. Bisa hafal tidak, Pak? Fa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Gampang, Pak Ramadan? Naik lu tak gampang. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rufiatil aqlamu wa jaffatis suhufu. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Yakni telah selesai penulisan takdir. Disebutkan dalam hadis ini lembarannya telah kering, yakni tidak ada perubahan. Dan telah diangkat pena-pena untuk menulis takdir, alias tidak ada lagi goresan. Semuanya, apapun itu, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman tentang takdir ini. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami hadirin? Hah? Meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu itu telah ditulis dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu syai'un illa bimasyiatillah. Maka tidak ada segala sesuatu apapun itu kecuali dengan kehendak dari Allah. Wala yuhsalu syai'un illa wallahu khaliquhu. Dan tidak terjadi apapun kecuali Allah lah yang menciptakannya. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Khalaqal khaira wa khalaqash syarra wa qaddaral khaira wa qaddaras syarra wa hadha ma yusamma maratibal imani bil qadar. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah pula yang menciptakan keburukan. Segala sesuatu Allah yang mencipta. Allah yang mencipta. Allah yang menentukan segala sesuatu kebaikan. Dan Allah yang menentukan segala sesuatu yang buruk. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Hadirin kaum muslimin. Yang barusan kita baca tadi di atas, empat hal. Kita rangkum sesuai dengan ucapan Syekh Shalal Fauzan. Beriman kepada takdir itu mencangkupi iman dengan empat hal berikut ini. Seandainya hadirin masih ingat, ini sudah kita sampaikan dalam kitab apa? Kitab Tauhid, syarahnya Fathul Mizan. Sudah lewati beberapa tahun silam. Tapi tidak mengapa kita murojaah kembali. Mungkin di antara hadirin di waktu itu tidak hadir. Maka hari ini alhamdulillah berkesempatan mendapatkan pembahasan tentang takdir. Beriman kepada takdir mengandungi empat hal. Yang pertama, awalan al-iman bi anna Allah 'alima kull shay'in. Beriman, yakin, percaya bahwa sesungguhnya Allah telah mengetahui segala sesuatu. Allah telah mengetahui segala sesuatu. Tanyaan yang kedua. Al-imanu anna Allah kataba kulla syai fi lawhil mahfuz. Beriman, yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu di lawhil mahfuz secara rinci, serinci-rincinya telah ditulis semuanya di lawhil mahfuz. Salitan yang ketiga. Al-imanu bi anna Allah syaa kulla syai'in yaqa'u fi hadzal kaun fala yaqa'u syai'un illa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beriman, yakin dan percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi apapun itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dilengkapi dengan kalimat fala yaqa'u syai'un, maka tidak terjadi apapun di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang keempat adalah beriman, yakin dan percaya bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Empat hal ini ya kaum muslimin wajib bagi setiap kita mengimaninya, mempercayainya. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah telah menulisnya di alat lillahil mahfud. Segala sesuatu itu. Yang ketiga, segala sesuatu itu atas kehendak Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau sudah lihat ke sini kaum muslimin, kami akan sampaikan sebuah pembahasan. Orang yang tidak beriman kepada takdir, yakni dia mengatakan Allah tidak menentukan, tidak ada takdir, saya menolak beriman kepada takdir, berarti dia menolak empat hal ini minimalnya dan menolak yang lain. Maka kafir dia sekafir-kafirnya. Karena itu Nabi kita menyebutkan dalam sebuah hadis, walaupun dalam sanadnya ada pembicaraan, tetapi kalimat ini disebutkan oleh para ulama dari zaman dulu. Al-Qadariyah adalah majusi, bukan muslim. Al-Qadariyah, orang-orang yang menolak takdir, adalah majusinya umat ini. Mereka mengaku muslimin, tetapi mereka adalah kufar, kafir mereka. Nabi kita menyebutkan mereka adalah majusi yang memiliki banyak Tuhan. Minimalnya dua Tuhan majusi, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Hadirin kaum muslimin, majusi menyembah api dan berusaha menyalakan api, dijaga api itu. Karena kalau apinya mati, maka Tuhan gelap yang akan menguasai. Ini keyakinan mereka. Nah, orang yang tidak percaya kepada takdir, semisal mereka. Bagaimana kita kaum muslimin? Pahami betul-betul. Lihat ke sini. Ngantuk tidak mengapa, yang penting lihat ke sini, Pak. Dapat apa ngantuk? Ning melek. Hadirin kaum muslimin, orang yang tidak beriman kepada takdir berarti dia menuduh Allah itu tidak tahu apa-apa. Apa yang akan terjadi Allah tidak tahu. Berarti Allah jahil. Kita ambil contoh. Qadariyah mengatakan manusia menentukan nasibnya sendiri. Ini ucapan Qadariyah. Tidak ditakdirkan oleh Allah. Maknanya apa berarti? Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, Allah tidak menulis di lauhil mahfuz. Karena segala sesuatu itu belum ditakdirkan, belum ditentukan, belum tercipta, belum ada sekehendak manusia. Saya kepengen seperti ini, ya seperti ini. Allah tidak bisa menentukan kemauanku. Maka dia kafir dengan ini. Karena banyak ayat dan hadis yang dia ingkari, yang berbicara tentang takdir. Tentang penulisan di lauhil mahfuz. Yang ketiga, dia mengatakan, saya melakukan perbuatanku sendiri, bukan atas takdir Allah. Maka pengertiannya adalah, apa yang terjadi padamu, apa yang kau lakukan, apa yang kamu kerjakan, itu bukan atas kehendak Allah. Allah tidak menghendaki apa-apa yang terjadi dalam masing-masing jalan dengan sendiri-sendiri. Dan yang keempat, berarti dia mengatakan, manusialah yang menciptakan perbuatannya, bukan Allah yang menciptakannya. Karena saya meyakini tidak ditakdirkan, tidak ditulis lain mahfud, bukan atas kehendak Allah, dan saya menentukan nasibku, perbuatanku, dan apa yang menciptakannya. Di sini letak majusinya mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu, sang pencipta itu, bukan hanya Allah saja. Tapi setiap manusia bisa mencipta perbuatannya masing-masing. Sehingga Tuhannya mereka sejumlah manusia, sejumlah jin, sejumlah hewan, dan sejumlah semua makhluk yang ada. Berjalan sendiri tanpa Allah kehendaki. Berjalan sendiri masing-masing. Allah tidak tahu tentang mereka. Berjalan sendiri masing-masing dengan kehendaknya mencipta masing-masing. Inilah letak kekafirannya kaum Qadariyah. Dan dijuluki mereka sebagai majusinya umat ini. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sangat bertolak belakang ideologi Qadariyah dengan kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapan beliau. Hadza wal iman bil qadari. Inilah iman kepada takdir, mencangkupi empat hal di atas tadi. Wal jahiliyatu kanu yungkiruna al-qadar. Adapun kaum jahiliyah, mereka dulu mengingkari takdir. Berikut ini kaum muslimin ada beberapa contoh. Beliau sebutkan, wa dalilu ala dzalika thalathu ayatin. Dalil yang menunjukkan bahwa kaum jahiliyah menolak iman kepada takdir, ada tiga ayat dalam Al-Quran. Lihatlah kaum muslimin, dalam memahami ayat ini sedikit pelik, susah. Ya? Sehingga diharapkan konsentrasi. Sudah pada makan belum, Pak? Maksudnya naik kencot, angel ngapal, Pak? Mudah-mudahan hadirin mudah memahami hal ini. Ayat yang pertama dalam surat An'am. Ayat yang ke-148. Ucapannya kaum musyrikin. Di mana kaum musyrikin mereka mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Mereka mengatakan, orang-orang kafir musyrikin mengatakan, lau sya Allah, kalau seandainya Allah menghendaki, masyarakna, kami tentunya tidak akan berbuat syirik. Demikian pula dengan nenek moyang kami. Tidak akan berbuat syirik kalau seandainya Allah menghendakinya. Paham kalimat ini? Kalau seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Kenyataannya, kami ini berbuat syirik. Berarti kesyirikan kami atas kehendaknya siapa? Atas kehendaknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan nenek moyang kami. Kalau seandainya Allah menghendaki, maka tentunya nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik. Ini bagaimana ini? Nyatanya kami syirik. Beriman kepada takdir atau kami syirik dengan sendiri melakukannya? Di sini kaum muslimin, kaum jahiliyah mengatakan bahwa kami berbuat syirik atas kehendak kami, bukan atas kehendak Allah. Ini di antara salah satu penafsirannya. Di antara pembahasan yang akan disebutkan oleh Syekh tentang ayat ini, namun karena waktunya mungkin tidak mencakupi, jika kita baca, kita terangkan. Kaum musyrikin Quraisy mengatakan, kalau seandainya Allah menghendaki dan mentakdirkan kami untuk tidak berbuat syirik, maka kami tidak akan berbuat syirik. Kalau ini ditanyakan kepada hadirin, jawabannya apa? Apakah kesyirikan mereka dikehendaki oleh Allah? Hah? Dikehendaki tidak? Berarti Allah menyukai kesyirikan? Hah? Mereka menjawab lain. Kalau Allah mentakdirkan kami enggak syirik, ya enggak syirik. Oh, ini terjadi kok. Berarti kami dikehendaki pula Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat syirik. Maka ini terjadi atas kehendak Allah. Apa jawabannya kaum muslimin? Jawabannya kaum muslimin seperti yang kami sampaikan pada pertemuan sebelum ini. Sisi yang pertama, kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah diketahui oleh Allah, telah ditulis di Lauhul Mahfuz, dikehendaki oleh Allah terjadinya, dan Allah yang menciptakannya. Kesyirikannya orang yang syirik, kekafirannya orang yang kafir, seorang menyembah patung, itu telah dikehendaki oleh Allah terjadinya itu. Allah pula yang menciptakannya. Allah telah menulis itu di Lauhul Mahfuz, oh itu terjadi. Dan Allah telah mengetahui bahwa itu akan terjadi. Adanya orang yang menyembah apa? Patung. Hadirin kaum muslimin, kita mengimani itu. Di satu sisi kaum muslimin, Allah mengutus Rasul. Allah menurunkan kitab-kitab. Allah mensyariatkan syariat untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwa menyembah patung haram hukumnya. Menyembah Tuhan selain Allah itu kafir hukumnya. Siapa yang melakukannya maka disiksa. Dimasukkan dalam neraka selamanya. Datang Rasul menyampaikan berita itu. Datang Rasul menyampaikan kabar itu. Siapa yang musyrik, siapa yang kafir dengan menyembah kepada selain Allah, maka dia ahlun nar selamanya. Jika lo mati di atas kesyirikan dan kekafiran. Datang Rasul kepada kita seperti itu beritanya. Maka tatkala ada orang yang berbuat syirik, menyembah patung dalam keadaan sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka berarti dia yang melakukan penyembahan kepada patung itu. Adapun masalah takdir, tidak seorang pun tahu. Kenapa engkau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW bertauhid dan jangan menyembah patung? Itu yang diperintahkan dalam agama. Ini dia. Kemudian kau mengatakan ini takdirku, bertauhid dan tidak menyembah kepada patung. Itu tentunya lebih baik bagimu. Dikarenakan sudah datang kepadamu ilmu. Menyembah patung hukumnya musyrik. Menyembah Tuhan selain Allah hukumnya kafir. Sudah datang. Kenapa kamu menyembahnya? Kenapa kamu menuhankannya? Ini kan takdir Allah. Takdir itu sesuatu yang tersembunyi. Tidak bisa engkau mengatakan ini telah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga saya melakukan dosa ini. Saya melakukan syirik ini. Saya melakukan kekafiran ini. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak bisa. Karena engkau melakukannya setelah mendapatkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasul. Siapa yang melakukan menyembah patung? Kamu. Kamu dalam keadaan memilih menyembah patung dan tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak menyembah Allah semata dan meninggalkan patung-patung itu? Di mana Allah memerintahkan hal itu dalam syariatnya. Ini sama persis dengan pembahasan yang kami sampaikan sebelum ini. Orang beralasan dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Orang mencuri, berhasil menggondol emas uang, kemudian ditangkap. Kemudian dia beralasan, jangan dipukuli saya ya, jangan ditangkap, jangan dimasukkan penjara, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kira-kira dibenarkan gak Pak alasan seperti itu? Hah? Kemudian sang punya rumah memaafkannya. Oh iya iya, wis ditakdirna yo ngono. Kawa bae. Duitku masku ora apa-apa. Wis ditakdirna aku pelangan. Apakah seperti itu ya kaum muslimin? Tidak. Dikarenakan sudah datang berita mencuri itu haram. Hukumannya potong tangan. Ini bentuk kezaliman yang harus dituntut. Di penjara kamu. Sudah ada undang-undang itu. Kenapa kamu mencuri? Ketika kamu mencuri atas kehendakmu. Atau kamu sebagaimana patung atau sebagaimana robot. Digerakkan oleh Allah. Kemudian mencuri. Kemudian mengatakan, aku jangan orang kepengen nyolongin tanganku dawat kok. Apakah seperti itu? Lah tidak. Kamu yang melakukan pencurian. Maka kamu ditangkap dan masuk penjara. Tidak dibenarkan beralasan dengan apa? Takdir. Dikarenakan kamu sebelum melakukan pencurian itu. Kamu tidak tahu takdirmu apa. Yang kamu tahu adalah hukumnya haram. Mencuri itu. Hakadah kaum muslimin. Sehingga kalimatnya kaum musyrikin ini terbantahkan. Sudah ada Rasul dari zaman dulu. Kesyirikan haram. Kenapa kamu melakukan kesyirikan? Ini dia. Bahkan sudah dikehendaki oleh Allah. Betul, ketika itu sudah terjadi. Kita meyakini Allah telah mengetahui ini terjadi. Ditulis di Lailul Mahfuz. Allah mengendakinya. Dan Allah telah menciptakannya. Tetapi itu semuanya tersembunyi. Tidak diberitahukan kepada. Ini satu jawaban. Jawaban yang kedua. Sudah jam. Tambah sedikit tidak mengapa. Ya si ngantuk para bapak-bapak. Monggo sembari ngantuk dengkluk para bapak. Lek diperintah malah orang dengkluk Pak. Jawaban yang kedua. Dia mengatakan ini kan atas kehendak Allah. Berarti Allah mencintai ini dong. Mengingat atas kehendak Allah juga apa terjadinya. Hadirin kaum muslimin jawabannya. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Semua yang terjadi di alam semesta ini. Orang yang baik, orang yang buruk. Orang yang sholat, orang yang berzina. Orang yang amal soleh, orang yang maksiat. Semua terjadi atas kehendaknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat. Tidak semua yang Allah kehendaki. Itu pasti Allah mencintainya. Beda dengan kita. Kita menginginkan sesuatu. Kita menghendaki sesuatu. Itu memiliki muatan kita menyukainya. Ingin, suka. Ini memiliki muatan mahabbah padanya. Ini kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Allah memiliki dua kehendak. Yang pertama kehendak dalam menciptakan alam semesta. Dan itu tidak semuanya mesti Allah mencintainya. Tidak. Semisal contohnya Allah berkehendak menciptakan iblis. Iblis siapa yang menciptakannya? Tidak tahu. Ngantuk kabeh kita. Iblis siapa yang menciptakannya? Allah Azza wa Jalla. Iblis itu mengerti tentang hal ini. Kenapa kita enggak tahu? Karena ngantuk. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api. Allah mengendaki menciptakan iblis. Apakah Allah mencintai iblis? La. Tidak. Allah mengatakan, innaka rajim. Engkau terkutuk. Engkau dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin. Sehingga Allah menghendaki menciptai iblis dan semua perbuatannya. Menghendaki mencipta kekafiran, kesyirikan dan semua perbuatannya. Itu terjadi atas kehendak Allah. Tetapi Allah murka kepada mereka. Wala yardha bikumul kufr. Allah tidak ridha akan perbuatan kekafiran. Allah menciptakan muslimin, Allah menciptakan mukminin, Allah menciptakan orang-orang yang saleh, perbuatan mereka, amalan mereka, Allah menciptakan itu, Allah menghendaki dan Allah mencintainya. Sehingga ketika seorang berbuat maksiat, kita meyakini itu terjadi dan sudah terjadi atas kehendak Allah, tetapi Allah murka padamu. Karena Allah telah menyebutkan hal itu dalam syariatnya. Zina itu haram. Mabuk itu haram. Mencuri itu hukumnya dilarang. Akan dipotong tangan. Akan dirajam. Akan dibunuh. Akan berbagai macam hukuman-hukuman yang menunjukkan Allah murka kepada mereka. Terjadinya atas kehendak Allah. Tapi Allah murka kepada mereka. Adapun ketika kita melihat adanya orang yang muslim. Ahlu sunnah. Mengerjakan ibadah. Itu terjadinya juga atas kehendak Allah. Telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan Allah mencintai mereka. Sehingga mereka mendapatkan pahala. Dan yang melakukan dosa mendapatkan apa? Adab, siksaan. Dua-duanya dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan terakhir. Mengapa yang ditakdirkan berbuat soleh mendapatkan pahala, dan mengapa yang ditakdirkan berbuat dosa mendapatkan siksa? Padahal dua-duanya atas kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya sekali lagi kaum muslimin, masalah kehendak Allah, masalah takdir itu tersembunyi, tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita. Yang diberitahukan oleh Allah kepada kita syariatnya melalui Nabi, Al-Quran wa Sunnah. Salatlah kamu, akan mendapatkan pahala. Kita belum tahu takdir kita. Tapi kita tahu salat itu wajib. Saya lakukan. Dengan sebab itu kamu mendapatkan pahala. Seorang melakukan pelanggaran. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau korupsi. Jangan engkau berzina. Akan disiksa ini, disiksa ini, disiksa ini. Sudah ada berita. Kok kamu melanggar? Siapa yang melanggar? Kamu berarti. Kehendakmu, keinginanmu melakukan maksiat itu, maka kamu disiksa dengan sebab itu. Bisa dipahami hadirin. Hakadza huwa. Ini pembahasan yang berulang kali ulang. Karena memang kalau cuma sekali, mungkin sudah paham, tetapi diulangi kembali supaya lebih paham lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh hadirin. Dan akan kembali kita membacanya bab ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.